Nyalune nyangaso sakit katiga tanah pagun tumbuh saro hidup kapan nogi dapat tumbuh pangi dapat lepasunya segala saro hingga kapan makai bugi kau si jauh dapat tumbuh pangi gegak saya bari tiga kapan tiga kapan lagi bugi kau si jauh dapat tumbuh pangi lepas galo saro tiga kapan tiga kapan. Kalau sekuasa ajuh ayo dapat lepas sunyan segala sara dapat uhiban hingga alam surga hingga kapan lagi ugi kau si jauh dapat tumbuh pangi gegak saya bari tiga kapan tiga kapan lagi ugi kau si jauh dapat tumbuh pangi lepas galo saro tiga kapan tiga kapan lagi bugi kau si jauh dapat tumbuh pangi gegak saya bari tiga kapan tiga kapan lagi bugi kau si jauh dapat tumbuh pangi lepas galo sarong.